لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بمنك الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين إن شاء الله kita lanjutkan kajian tafsir Al-Isra. Ini pertemuan ke 69 insyaallah. Dari seluruh kajian tafsir Al-Isra yang kita selenggarakan pada kali ini, kita akan lanjutkan kajian surat atau tafsir surat Al-Baqarah ayat 135 sampai 138 sebagaimana yang telah antum saksikan di kertas-kertas masing-masing. Agak panjang memang, dan wallahualam apakah ini 1.5 jam atau mungkin sampai hingga mungkin mendekati 2 jam, wallahualam, nanti kita lihat. Tetapi intinya kembali kita tajdid niat kita, renovasi, perbaharui atau istilah biologinya reboisasi lagi niat kita, penghijauan kembali. Bahwasanya kita belajar ini insyaallah untuk mencabut kebodohan kita, mengikis sedikit demi sedikit. Dan apa yang telah Allah berikan dari ilmu kepada kita semua itu adalah sedikit jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita tidak mampu menyamainya. Dan juga untuk mentadabburi Al-Qur'an diniatkan juga untuk mengamalkan muqtada dari apa yang kita pelajari. Muqtada itu berarti sesuatu yang lazim untuk diterapkan dari apa yang kita pelajari. 135 sampai 138 masih berkaitan dengan konflik antara Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Konflik yang ada nilai historisnya dan ada sisi ilmiahnya. Ketika antum melihat ada konflik yang tidak ada sisi ilmiah di dalamnya, maka meninggalkannya itu adalah kebaikan, dan menenggelamkan diri atau bahkan membacanya itu adalah keburukan. Membacanya saja adalah keburukan. Ya. Tetapi jika ada konflik yang di situ ada nilai atau atau value ilmiahnya, maka kalau kita jahil jangan berkecimpung, namun belajarlah dari itu semua. Ya. Sebagaimana konflik Muslim melawan Yahudi dan Nasrani itu sangat berkaitan erat dengan sisi historicalnya. Dan kita sebagai Muslim wajib untuk pede bahwasanya jika kita menelusuri sisi historisnya, maka kita pasti akan dan kita meyakini sejak sekarang dan sejak sebelumnya kita menemukan pasti Islam yang benar dari sisi historis, belum dari sisi validitas kitab-kitab dan sunnah-sunnah Nabi kita yang terjaga mutahharah mahfuzah, dan juga dari sisi istinbat dan istidlal, juga turas warisan para ulama kita itu jauh lebih banyak dan lebih valid, sehingga tidak tersisa dalam Islam kecuali kebanggaan kita terhadapnya. Baik, ayat 135 sampai 138 kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الله سبحانه وتعالى berfirman, وقالوا dan mereka berkata, di sini mereka di sini siapa? Yahudi dan Nasrani. وقالوا كونوا هودا أو نصارى dan mereka pun berkata, jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, maka kalian akan atau jadilah hendaklah kalian menjadi pengikut agama Yahudi dan Nasrani. Tahdaru, niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Ini klaim zaam mereka. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkata sebaliknya. Qul, katakanlah, bal millat Ibrahim hanifan. No, tidak. Melainkan kami mengikuti millat Ibrahim, agama Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wasalam, hanifan, yang lurus. Nanti kita tafsirkan lagi hanifan sih. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ dan beliau bukanlah tergolong dari orang-orang musyrikin. So ini uslub jidal atau uslub pembalikan lagi talqin ilahi, talqin dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita. Ketika misalnya mereka merangkul dan mengajak kita, maka kita berlepas diri dari mereka semua. Bahkan kita melawan dan bahkan kita mengklaim bahwasanya apa yang kita miliki itu sudah cukup dan tidak butuh dengan apa yang ada pada kalian. Dan orang yang kita ikuti, yang kita anut, yang kita jadikan kedua seperti Nabi Ibrahim AS, Nabi Muhammad SAW, dan Salafus Shalih dan para ulama, mereka bukanlah orang-orang yang menyimpang seperti kalian berbuat syirik. Qulu, qulu amanna billah. Jadi qulu amanna billah. Itu perhatikan di sini. Tadi yang pertama, qul bal millati Ibrahim. Katakanlah, berarti khitabnya siapa di sini? Nabi Muhammad SAW. Kemudian, qulu amanna billah, malah justru sebaliknya di sini. Ya, di sini justru tadi pertama Nabi Muhammad SAW, kemudian lagi qulu kalian semua wahai mukminin, amanna billah. Kami telah beriman kepada Allah Ta'ala. Wa ma unzila ilaina kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbab. Kembali ini di sisi historis Amerika. Ketika seseorang mempunyai kafarah ilmiah tentang history, sejarah lawannya, ya, maka lawan itu enggak bisa lagi berkutik. Ya, ketika karena ada dua sisi yang kita bisa membungkam orang, yaitu dari sisi hujjah dan dari sisi sejarah. Dari sisi hujjah dan dari sisi sejarah. Ketika mereka dari sisi hujjah tidak mempan, maka ke sejarah mereka. Tidak mempan lagi, maka sudah jelas. Fatamallahu ala kulubihim ala sambihim wa ala sambihim insyaAllah. Baik, wa ma unzila, kami beriman juga kepada unzila ila Ibrahim yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishaq, kepada Nabi Yaqub, dan kepada Asbab, yaitu cucu, anak cucu Nabi Yaqub yang berjumlah aku adalah anak cucu Adam. Di sini adalah anak-anaknya, anaknya dari Nabi aku yang berjumlah 12. Yang kemudian di zaman Nabi Musa alaihissalam ketika kekurangan air, ya, yaitu dia asokal hajar, yaitu pukullah dengan tongkatmu batu tersebut, fanfajarat minhu tsnata asyrata 'aina, maka muncratlah, mancurlah dari fanfajarat tsnata dari batu tersebut tsnata asyrata 'aina, tsnata asyrata 'aina, 12 mata air. Ya, kemudian apa kata Allah? Qad 'allima kullu nasin mashrabahum, telah mengetahui siapa? Siapa yang telah mengetahui? Kullu nas, setiap manusia. Ini 'am urida bil khas, maksudnya kullu atau 'am makhsus, yaitu setiap manusia, maksudnya setiap qabail, setiap keturunan asbab. Ada berapa mereka? 12 golongan, 12 kabilah. Ya, jadi makanya Allah Ta'ala pancarkan 12 mata air. Itu Allah tepatkan itu sesuai dengan golongan-golongan mereka. Berarti kalau misalnya antum meminta sesuatu misalnya sama Allah, boleh enggak sebenarnya meminta nominal? Boleh aja. Tetapi jangan memaksa dengan itu. Dan dalam hadis Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terpaksa untuk memberi. Ya. Maksudnya di sini begini, maksudnya jangan memaksa, maksudnya adalah jangan antum meminta kepada Allah, misalnya antum meminta ya kepada Allah, berikanlah saya rezeki bulan ini 10 juta misalnya. Boleh enggak ya ana aminin? Kalau bisa lebih gitu kan. Dengan adanya keyakinan bahwasanya apa yang Allah beri berapapun, walaupun enggak 10 juta, pasti itu yang lebih baik daripada yang saya minta. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai nanti ketika dikasih sama Allah ternyata dikalkulasikan sebenarnya totalnya 6 juta doang. Enggak seperti itu. Maksudnya jangan maksa dengan seperti itu. Dan Allah Ta'ala ketika kita berdoa kepadanya, itu tidak akan terpaksa dengan pemberian Allah kepada kita. Sangat mudah. Wadzalika 'alallahi yasir. Semua itu mudah bagi Allah. Enggak ada Allah Ta'ala enggak pernah merasa terpaksa dengan wah ini hambaku gini-gini lah terpaksa. Enggak, tapi Allah Ta'ala punya haya malu bahkan kalau misalnya tidak menjawabnya. Tapi tidak terpaksa. Karena apa? Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Keterpaksaan itu adalah sifat kekurangan. Keterpaksaan itu sifat kekurangan dan Allah Ta'ala jauh dan enggak ada kekurangan pada dirinya Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi asbab jumlahnya 12, anaknya siapa? Anaknya Israel, Nabi Yaqub alaihissalam. Kemudian asbab inilah sebagai kepala sukunya, kemudian bawahnya suku Bani Israel. Ya. Oke. Okay. Wa asbab wa ma utiya Musa wa Isa. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa? وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi, para nabi. Ya, nabi itu bisa jamaknya, bisa pakai jamak taksir, bisa pakai jamak mudzakkar salim, ini pakai jamak mudzakkar salim. Nabiyuna aslinya itu nabiyuna, itu nabi itu aslinya dari kata nabi, ya. Kemudian dalam sisi sorofnya diubah-ubah menjadi nabi. Karena asalnya nabi dari kata naba, memberita. Ya. Nabi Yuna, para nabi yang diberikan ke, apa yang diberikan kepada para nabi mirrobiin. Ini kalau kita perhatikan dari khusus menuju ke am, ya kan? Khusus mamun silailaina khusus Al-Qur'an. Man silaila Ibrahim, sufi Ibrahim, sufi Ibrahim. Pada Ismail, pada Ishaq, pada Yaqub, asbab. Dan asbab ini keseluruhannya, ini wallahu a'lam untuk asbab apakah mereka masing-masing mendapatkan individual. Tetapi di sini menunjukkan bahwasanya kutubnya Allah, kitab-kitab Allah itu turun kepada mereka semua, yang tidak semua kitab-kitab itu disebutkan namanya, atau mungkin tidak bernama, atau bernama wallahu a'lam. Yang penting kita pahami bahwasanya yang kita yakini bahwasanya mereka turun kepada mereka kitab-kitab. Kemudian wama utiya Musa wa Isa. Wama utiya ini Musa, wama utiya Musa wa Isa ada pengkhususan kepada keduanya. Ya. Kalau kita perhatikan marzilailaina kemudian kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbab, Musa wa Isa, apakah semuanya itu satu family? Apakah semuanya itu keluarga? Iya, satu keluarga. Satu keluarga semuanya. Wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Dan apa yang diberikan kepada para nabi, siapapun nabi itu, yang kita tidak tahu, yang tidak terwiridkan namanya di Al-Qur'an atau di hadis, kita yakini ada di antara mereka yang mendapatkan kita. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak mentafriq. Mentafriq itu artinya membeda-bedakan. Membeda-bedakan baina ahadin minhum, antara mereka. Orangku dan orang mereka. Maksudnya adalah ini kalau misalnya zahirnya bisa bertentangan. Ya. Karena bagaimanapun dalam seluruh kenabian itu ada pilihan. Rasul, kemudian ada Ulil Azmi, ada Khalilan, Khalilallah, Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipilih Nabi Muhammad. Apakah derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai asy-syafi' nanti dengan izin Allah di akhirat itu sama dengan misalnya nabi yang lain, Nabi siapa? Ya, beda derajatnya. Apakah ini tafriq? Ini tafriq. Tafriq dalam artian membedakan antara satu manzilah nabi dengan manzilah nabi lainnya. Dan hal ini ada nasnya. Dan maksudnya hal ini mabhum. Tetapi maksud dari tafriq yang dilarang di sini, yang kita tidak boleh melakukannya adalah mengimani sebagian dan mengkafir terhadap sebagian lainnya. Itu yang maksud. Dan itu yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani mengimani sebagian dan kufur terhadap salah satunya atau sebagiannya. Nah, ini bukan manhaj Islam. Oleh karena itu dikatakan wa nahnu lahu muslimun, dan kami terhadapnya, budisik marifana, kepada Allah Ta'ala, kepadanya muslimun, berserah diri kepada Allah, sehingga apa yang Allah berikan di dunia berupa para nabi, semuanya kami berserah diri kepadanya dengan mengimani mereka semua tanpa kecuali. 136 ini banyak nanti pelajarannya, diantaranya adalah bahwasanya Islam itu merangkap rahmat untuk seluruh alam dan tidak ada kebencian terhadap salah satu pihak daripada nabi, beda dengan Israel, beda dengan Yahudi yang mereka mengkafirkan bahkan berhenti kehendak membunuh ya para sebagian nabi. Kalau Islam sebaliknya, semua diimani, semua disukai oleh Islam. Ya. Dan sekarang cabangnya Yahudi itu Syiah, kalau kita lihat. Cabang. Jadi Syiah itu komponen Yahudi juga sebenarnya. Sahabat misalnya. Ya. Jadi dendam Persia, dendam Persia. Ya. Bagaimana ini caranya supaya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kaum muslimin, mereka tidak lagi kembali ke hadis. Karena seorang jika dia menghindar dari sunnah atau tidak percaya atau tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW, maksudnya tidak mempelajari sunnah-sunnah Nabi, maka semakin jauh dengan agama, dari agama. Nah, kalau misalnya hadis dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim itu dilawan oleh mereka begitu saja matanya, maka kita mudah untuk membalikkan. Tapi sekarang mereka apa usahanya? Menjarah para sahabat, yaitu memperburuk citra para sahabat supaya tidak dipercaya lagi. Karena ketika seseorang mencabut pohon dari akarnya, maka tidak akan ada tersisa, ya kan? Nah, kalau misalnya antum ada rumput banyak, antum potong aja rumput itu, nanti akan tetap tumbuh, ya. Antum punya pohon ceri misalnya, pohon ceri yang berbuah gitu kan, atau pohon apa gitu, ya. Kemudian batangnya dipotong, malah lebih banyak di pohon angsana gitu, pinggir jalan. Dipotong batangnya dengan harapan enggak bakal ada yang kejatuhan. Tapi apa yang terjadi? Malah tambah banyak yang tumbuh cabangnya. Akhirnya apa? Baiknya akarnya sekali dicabut. Nah, sahabat radhiyallahu anhum, mereka itulah akarnya Islam. Ya, yang mana mereka bertalaqqi kepada Nabi SAW, dan mereka juga di masdarnya, yaitu masdar istidlal, itu sunnah dan Al-Quran berasal dari mereka. Ketika para sahabat dijarah, maka tidak ada lagi yang tersisa dalam Islam. Baik Al-Quran maupun sunnah, karena bagaimanapun Al-Quran riwayatnya dari salah sahabat juga ujung-ujungnya. Iya, gitu. Nah, begitu yang diinginkan oleh mereka. Beda dengan kita. Kita mencintai seluruh sahabat, ya, seluruh sahabat radhiyallahu anhum, walaupun di antara mereka ada yang pernah berbuat dosa, ada yang pernah berbuat kefasikan, tetapi globalnya para sahabat adalah adil dan mereka sifat semua. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Syiah, mayoritas sahabat kecuali mungkin 7 atau 13 orang baru mereka takdir, dan itu pun mereka takdir sesuai dengan kepentingan mereka. Beda. Dalam sunnah Rasulullah SAW melarang al-fuhsh, al-bada'ah, itu ngomong jorok dan kasar. Kalau kita perhatikan, beda jauh dengan Syiah. Sunnah, sunni, sunnah beda dengan Syiah. Ketika sunnah mencintai semuanya, Syiah hampir semuanya dibenci, yaitu para sahabat. Ya. Begitu juga dengan Yahudi dan Nasrani. Itulah kebaikan Islam. Semua Nabi kita imani, semua sahabat kita ungguli, beda dengan Yahudi dan juga Syiah. Oke, itu pelajaran, salah satu pelajaran dari 136. Kita teruskan. Fa'in amanu, jika mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani atau siapapun, beriman, bimit lima amantum, kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, nanti akan ada permasalahan dengan kalimat atau dengan kata mitl di sini. Bimit lima amantum bihi, dengan apa yang kalian beriman kepadanya, itu Islam. Faqodih tadaw, kalau mereka beriman, maka mereka telah, berarti telah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, jika mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Ya aku tolong jangan bicara sendiri, aku atau jangan ngobrol majlis. Fa innamahum fi syiqaq, fa sayakfikahumullah, maka Allah Ta'ala itu arti akan, yakfika, kafa yakfi, mencukupi atau memelihara. Allah Ta'ala akan memelihara kamu dari mereka. Dalam fasayakfikahum itu ada berapa kata? Ada 4 atau 5? 5, ya? Ada 5. Fa, sa, yakfi, ka, hum. Masya Allah. Kelihatannya 1. Tapi komposisinya itu ada 5. Masya Allah. Maka fa, sa, yakfi, ka, hum, itu terjemahnya panjang gitu kayaknya. Maka akan memelihara kamu daripada mereka. Allah Ta'ala akan memelihara kamu daripada mereka. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan dia adalah as-sami'ul 'alim. Sibuhat Allah, sibuhnya Allah, yang dimaknai adalah fitrahnya Allah sebenarnya. Itu permaknaan dari salaf. Sibuhat di sini ditafsirkan, ya, bukan secara bahasa. Secara tafsiran artinya adalah fitrah. Ini adalah tafsiran salaf, tafsiran bahasa. Wa man ahsan minallahi sibuhat, dan apalagi siapakah yang lebih baik fitrahnya daripada fitrah dari Allah. Wa nahnu lahu 'abidun, dan hanya kepada Allah lah, dan kami hanya kepada-Nya lah menyembah, beribadah. Baik. Bisa dibaca dulu tafsir makna ayat secara umum halaman 218. Konteks ayat masih berkenaan dengan perdebatan terhadap kaum ahli kitab dan seruan kepada mereka untuk masuk Islam, karena orang-orang Yahudi berkata kepada Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, jadilah kalian Yahudi, maka kalian akan mendapatkan hidayah kebenaran. Kemudian orang-orang Nasrani juga berkata sama, jadilah orang Nasrani, maka kalian akan selamat. Allah Ta'ala menceritakan yang sesungguhnya dan mengajarkan Nabi-Nya untuk mengatakan yang sesungguhnya. Kami tidak mengikuti agama Yahudi dan Nasrani, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang membawa kepada kebahagiaan dan mengantar kepada kesempurnaan. Pada ayat 136, ayat yang panjang itu, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya dan orang-orang beriman untuk mengatakan secara tegas, di sini untuk mengatakan secara tegas kepada mereka tentang akidah yang benar, yaitu beriman kepada Allah Ta'ala, kepada Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada seluruh nabi-nabi, termasuk yang diturunkan kepada Musa, yaitu Taurat, dan apa yang diberikan kepada Isa, yaitu Injil, tanpa membedakan antara satu Rasul dengan yang lain, serta penyerahan diri secara penuh kepada Allah, baik lahir maupun batin. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Pada ayat 137, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa seandainya mereka, itu orang Yahudi, beriman dengan sesungguhnya sebagaimana kalian beriman, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Kalau ternyata mereka membangkang, maka perlakuan mereka itu tidak akan mampu menentang Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala akan menjadi pelindung kalian, baik dunia dan pastinya akhirat. Ya. Karena dialah yang maha mendengar atas segala ucapan mereka yang penuh kebohongan, dan juga dialah yang maha mendengar atas setiap keluhan kita di hadapan Allah. Dan maha tahu atas perbuatan mereka yang merusak, dan maha tahu benar-benar tentang apa yang kita lakukan untuk nusratul din. Dan janji Allah telah terbukti. 375. Allah Ta'ala membuktikan janjinya kepada Rasulnya. Allah Ta'ala menjaga Nabi dari kejahatan Yahudi yang bermaksud membunuh Nabi. Mereka gagal, takut, dan tidak mampu berbuat apa-apa. Masya Allah, ini sebenarnya cerita-cerita tentang para dai, para nabi itu banyak ya. Di perlindungan Allah terhadap mereka semua itu banyak. Ya, telah terbukti dengan mengusir orang Yahudi dari Madinah dan kota Hijaz secara hina-hina. Pada terakhir, si Bapak Allah, Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang Islam untuk berkata tegas kepada orang Yahudi dan Nasrani ini, berkata tegas terhadap mereka bahwa kami mengikuti fitrah Allah yang telah Dia tentukan buat kami, yaitu Islam, dan kami akan senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Baik, dengan kita waqalu kunu hudan aw nasara, dan mereka berkata, wow, di sini istiqnaf sebagai biasanya tema baru, mereka berkata qalu di sini wawul jamaah, yaitu jamaah maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tahu dari mana? Tahu dari dalalah ayat-ayatnya di sini, hudan aw nasara. Dan apa arti kunu jadilah kalian? Ya, wow, di sini ada wow lagi. Ya, ada qalu, ada wow. Wow-nya di sini dalam qalu itu Yahudi dan Nasrani. Kunu, wow di sini siapa? Muslimin. Wahai orang-orang Islam, jadilah kalian hudan atau nasara, Yahudi atau Nasara. Hud bukan berarti bermakna Nabi Hud, bukan. Sebagaimana sudah pernah kita tafsirkan, hada yahudu itu artinya, atau hada yahudu artinya adalah ojari arjo total metubu, yaitu asal dari lafal Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi. Jadilah kalian orang-orang yang memeluk agama Yahudi atau memeluk Nasrani, awalnya apa? Tayyib. Mana isim karenanya? Isim karenanya adalah domir wow. Khobar karenanya adalah hudan, dan kemudian atok, kemudian nasoro, itu khobarnya. Dan khobar karena itu mansub, ya, isim karena itu marfu. Baik. Kemudian, apakah ini menunjukkan bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani mereka saling merangkul kemudian sama-sama mengatakan, orang Yahudi bilang, Muslim, kamu jadilah Yahudi atau Nasrani. Kemudian orang Nasrani juga bilang, Muslim, kamu jadi Yahudi atau Nasrani, jangan jadi Muslim. Apakah itu maksudnya? Bukan itu, melainkan di sini Allah Ta'ala mengatakan ini dengan kalimat yang ringkas namun mewakili keduanya. Ya. Jadi, orang Yahudi berkata, kalian ayo jadi orang Yahudi. Nasrani berkata kalian itu orang Nasrani. Kemudian Allah gabungkan kedua-duanya sebagai penghinaan. Walaupun kedua-duanya sama aja, gak ada yang benar. Ya. Tetapi kalau kita pikirkan, ada isyarat di sini juga. Orang Yahudi lebih menginginkan orang Muslim menjadi orang Kristen daripada tetap menjadi Muslim. Ya enggak? Oke, gak mau jadi orang Yahudi. Dan juga orang Yahudi juga gak mau orang Muslim jadi Yahudi sebenarnya. Karena Yahudi agama ras. Agama mereka, agama yang eksklusif buat mereka dengan setelan mereka sendiri. Ya, jadi jangan kira kalau misalnya na'udzubillah ada seorang Muslim masuk agama Yahudi, ke sinagog kemudian berdoa ya dan sebagainya, jangan kira mereka tuh ridho dengan dia itu. Karena ini orang Jawa, ngapain orang Jawa? Nah, kan? Yang zahirnya mereka, ikutlah. Mereka gitu. Tapi bin siapa itu? Bin Martono. Siapa itu? Gak ada diakui. Karena agama mereka ada maras dan ta'asuf mereka itu kuat sekali gitu loh. Jadi rugi orang kalau misalnya ikut agama mereka, rugi banget. Ya. Jadi mereka itu gak membutuhkan orang Muslim jadi Yahudi secara KTP, gak butuh. Ya. Bukan itu yang mereka inginkan. Walaupun mereka mengajak begitu. Kemudian Nasrani, kalau Nasrani agak beda karena mereka bahlul, karena mereka jahil. Mereka nggak pakai membership mungkin, walaupun ada membershipnya di beberapa gereja. Tapi kalau misalnya ada di antara Muslim ke Kristen, oh mereka senang menyambutnya dengan nyanyian-nyanyian. Jadi Yahudi dan Nasrani itu agama nyanyi sebenarnya. Terlebih Nasrani, Makanya kalau di gereja-gereja itu isinya nyanyian aja. Ya, beda dengan kita Al-Quran. Melawan dengan Al-Quran, nah pasti mereka kalah. Makanya gak heran kalau misalnya itu merukiah orang gitu kan, ternyata kerasukan jin Nasrani. Maka aku biasanya kalau memang dia Nasrani dan penganut gereja dari alam jin sana, dengan biasanya kuntilanak, biasanya Nasrani yang bertumbuh berkarya itu biasanya akan melawan dengan nyanyian gereja. Iya, nyanyian gereja. Kemudian mereka akan berkumpul kor gitu. Itu bukan hal yang bukan hal yang luar biasa, itu biasa. Yeah. Mereka berkumpul sama pendetanya itu nyanyi mereka itu kekuatan mereka. Ketika kita lantunkan Al-Qur'an, mereka akan membalas dengan nyanyian. Nah, kalau misalnya udah kita qulullahu wahad wallahu Bapak nyanyi itu kan. Kalau kemudian kita, dia nyanyi apa sih lagunya? Namun kita yang kejebak lainnya. Kayaknya saya kenal lagu itu gitu kan. Iya, kejebak. Tapi begitu Nasrani itu mereka sangat memperhatikan tentang nyanyian. Ya kemudian akapela dan semacamnya. Dengan kor suara yang kemudian ditambah dengan instrumen-instrumen kadang-kadang. Oke, kunuhu dan au Nasrani. Itu tadi, orang Yahudi lebih suka Muslim itu walaupun gak masuk agama Yahudi, gak apa-apa masuk Nasrani. Bahkan gak apa-apa masuk Hindu, Buddha, mau jadi ateis gak apa-apa, yang penting jangan jadi Muslim. Baik, ternyata gak bisa dia jadi Muslim. Ternyata gak bisa dia jadi agama, dia beragama lain selain Muslim. Dia tetap Muslim. Mereka tetap gak terima. Mulai Al-Quran ke Yahudi wa Nasrani hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian mengikuti propaganda mereka. Walaupun statusnya tetap Muslim KTP-nya, tetapi minimal terinfluence oleh propaganda mereka. Makanya kita Nabi SAW, apa? Kalian akan ikut mereka. Shibron ba'al shibron. Pokoknya benar-benar. Sampai misalnya kalau di lubang jarum, tetap aja ikut. Di lubang bok, tetap ikut. Ada, dan itu halus. Ya. Tetap ikut. Enggak apa-apa dah, kalau misalnya kata mereka ini Yahudi atau Nasrani, ya udahlah susah kayak ini di convert ke agama lain. Ya udah, ikutan aja, ikutan style kita. Oh, masya Allah, ini tabis yang bisa lebih buruk, bisa murtad tanpa sadar. Mungkin nggak? Mungkin, dan ini lebih buruk. Makanya kita bilang, kalau misalnya Antum misalnya alhamdulillah enggak pernah kerasukan syaitan. Ya, itu jangan merasa aman. Syaitan itu bisa membisiki di sini kan. Ya, kemudian ada pikiran macam-macam dan ahwal atau syubhat lebih besar daripada syahwat tadi ini. Ya. Jadi enggak ada yang aman di sini, baik anak ataupun ustaz, siapa atau siapapun. Bahkan ulama sekali. Enggak bisa aman dari bisikan mereka. Godaan mereka. Nah, ketika enggak bisa di-convert menuju agama lain selain Islam, maka mereka berusaha untuk mencari jalan yang halus. Nah, ini lebih susah ini kenapanya. Dan jalan yang halus, Masya Allah, lewat mana? Banyak, lewat internet, lewat TV, lewat lagu, lewat koran, pokoknya lewat media terutama. Nah, dan itu real terjadi untuk anak-anak muda kita, Masya Allah. Kalau misalnya dicekoki hal-hal seperti itu, mau jadi apa nantinya? Mulai ikut-ikutan calon pemimpin, ya, dirasuki dengan pemikiran-pemikiran liberal, sehingga nantinya terbiasa dengan itu. Makanya kata pepatah Arab itu, kathratul imsas tudir al-ihsas, banyaknya megang makan maka akan menghilangkan perasaan, ya kan? Misal antum, apapun yang antum ketika terbiasa memegang sesuatu, maka akan lama-lama biasa akhirnya. Ketika kita terbiasa dengan setelan mereka, akan biasa nanti kita, enggak apa-apa. Kita terbiasa melakukan bid'ah, maka bid'ah itu biasa bagi kita. Maka biasa, enggak ada dulu-dulu misalnya orang zaman dulu ya. Kalau misalnya ada anak mojang atau gadis keluar pakai tank top, ini anak siapa, dulu, tapi sekarang udah biasa, ya, jadi biasa bagi dia, ya kan? Nah, baik, termasuk juga talbis yang sekarang-sekarang adalah kalau misalnya kajian diselipi ya, dengan syiar orang kafir atau fasik. Seperti lagu atau judul film yang lagi masyhur dan itu menjadi sima bagi mereka, sima itu tanda jelas, ya. Maka ini permainan saya, walaupun kita bakal didebat dan semacamnya. Misal aku bikin judul kajian, apa judul lagu sih kira-kira? Bikin judul kajian apa, Ustaz? Band favoritan gua apa, Mas? Oh, kangen band, oke. Okay. Misalnya kita bikin kangen band atau apa gitu kan. Apa judul lagunya gitu kan, kangen band. Udah lepas memorinya. Harddisk eksternalnya udah hilang. Apa gitu, nama band. Misalnya Peter Pan atau apa gitu. Coba misalnya, ada gak yang berani sekarang? Bikin majlis ta'lim namanya majlis ta'lim Peter Pan. Menurut antum gimana? Tasyabuh atau bukan? Atau antum, oh enggak, ini untuk mendekatkan untuk para fans Peter Pan supaya mereka mendapatkan hidayah di majlis ini. Apa itu alasannya? Dan itu orang pernah berdebat dengan beberapa ikhwan yang mengadakan majlis, Masya Allah, menetapkan nama judul kajiannya dengan nama band, dan bukan band muslim atau apa, bukan, tapi band apa? Band barat, legendaris, band barat yang jelas kufur, yang jelas kufurnya. Nah, gimana mereka? Antum bikin kajian judulnya Superman is Dead, ya, membahas tentang bahwasanya orang super itu biasanya bisa mati atau gimana? Bahwasanya kematian itu dekat misalnya. Boleh disambung-sambungin lah dengan nama itu. Sehingga orang-orang misalnya musisi-musisi patut, oh Masya Allah nih, bukan Masya Allah, mereka bilang gak Masya Allah kalau musisi itu, wow gila nih, wah ini kayaknya bagus nih, buat datang akhirnya. Baik, apa gitu manhaj Nabi gitu-gitu? Apakah Nabi SAW ketika berdakwah kepada kaum muslimin diterapkan juga apa yang menjadi lahan kesyirikan, kemudian nama-nama syiriknya Lata wal Uzza, Manat, apakah gitu? Atau balik dari itu semua kemudian ini Islam? Ini hal yang gak remeh loh. Dan kenapa dilalaikan oleh banyak dari asatidah? Karena asatidah gak zaman, karena asatidah gak memperhatikan itu, gak tahu, gak ngerti nama-nama band 70 tahunan atau 80-an, 80s, club 80s gitu. Seperti misalnya bola juga, ya pakai pakaian bola. Kalau misalnya kita mau pakai akal muslim, pakai baju bola. Mungkin teman-teman ini ada yang kesindir. Alhamdulillah teman-teman. Pakai baju bola. Misalnya apa? Arsenal misalnya. Baik. Ada belakangnya apa? Pires atau siapa gitu ya? Yang zaman dulu lah, nggak tahu yang sekarang. Patrick Vieira atau mana ya? Baik, antum bawa baju NU. Coba antum pakai ini. Enggak, Muslim. Muslim. Antum siapa ini yang mau pakai? Kafir. Antum lebih baik kufur daripada Islam. Pikir gitu kan? Gak mikir orang-orang. Gak apa-apa ini, dakwah ini supaya fans Arsenal bisa dan supaya anda lihat anda jenggotan, anda bisa dakwah, bisa masuk ke komunitas mereka kalau anda pakai begini. Masya Allah, antum mencari kebaikan manusia dan kemurkaan Allah ini. Apa ini yang diinginkan? Ini yang diinginkan oleh setan memang. Mencari kebaikan manusia, mengajak manusia dengan cara yang diridhoi manusia, namun sebenarnya itu cara tasyabbuh bil kufar, bil kusaf. Ini hal yang murabbas dan ini bahaya. Bisa lebih bahaya daripada mungkin kajian-kajian yang bid'ah, yang jelas bid'ah. Karena Masya Allah, ini berkahnya di mana? Berkahnya di mana? Kalau misalnya kita pikirkan, ya, apa misalnya lagu yang antum tahu itu lagu yang kefasikan, jelas kefasikan. Apa? Imagine the Beatles. Yes. Kenapa enggak tahu? Misalnya lagi tren judul lagu zaman sekarang di Billboard sekarang itu peringkat pertama, apa misalnya? Kemudian jadikan judul kajian. Cuk. Kewibawaan kajian Islam itu main-main jadi apa? Turun rendah. Rendah. Kalau antum perhatikan para ustaz dahulu mereka tuh enggak mencari judul-judul yang seperti ini. Kita thalabul ilm itu seharusnya didekatkan kepada istilah-istilah syar'i, bukan istilah-istilah lagui atau musisi dan semacamnya. Iya, gak bisa dakwah dengan kayak gitu. Ya, demi mendapatkan pencitraan di tengah komunitas, misalnya para fusa, para pezina, kemudian kita memakai baju pezina, gak bisa kayak gitu. Walaupun niat dengan baik, jazakumullah khairah dengan niat baik, namun caranya. Juga kita misalnya merupiah, ya gak bisa dengan sistem dukun. Kalau misalnya kita dakwah gak bisa dengan sistem orang fajir, apa bedanya nanti dengan misalnya dia dakwah dengan musik? Sama aja, apa bedanya? Dakwah dengan musik, dengan dakwah dengan judul dari musik, jelas. Ya. Oke, maka tegas ya. Kalau mereka berkata, kunuhu dan awnasoro, tahtadu. Kata mereka apa? Mereka promisi. Memberikan janji kalau kalian ikut Yahudi Nasrani, jadi orang Yahudi Nasrani, tahdadu, kalian bakal dapat hidayah. Kata mereka gitu. Seperti iblis dahulu. Apa kata iblis ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam? Aku minan nasihi. Kamu makan aja ini buah khuldi, buah kekekaran. Ya, manusia itu paling suka hidup panjang, long life. Ya. Dan juga paling suka derajat itu tinggi, hebat, suci. Karena ketika itu iblis menawarkan Nabi Adam AS buah itu yang sudah dikatakan oleh Allah, la taqrab hadhihi asy-syajarah. jangan deketin, jangan deketin, apalagi makan, jangan deketin. Tapi di udah makan-makan itu nanti kamu bakal dapat dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, kamu bisa abadi kekal, dan kedua kamu bakal seperti malaikat. Ya. Akhirnya tergoda makan, ya udah jadi. Nah, apa kata iblis ketika iblis menjadi penasihat itu? Apa iblis? Aku menasihati saya, saya itu penasihat kamu loh. Ini saya nasihatin kamu. Kamu makan ya itu. Tuh bayangin, dengar kalimatnya itu, talbisnya itu. Nah, saya nasihatin kamu, kamu makan itu. Insya Allah kamu nanti bakal jadi gini-gini. Nah, ini bahaya. Dengan kalimat nasihat tuh. Ya. Nah, begitu juga dengan anak buahnya iblis, Yahudi dan Nasrani. Mereka bilang, kamu jadi orang Yahudi loh, jadi Nasrani. Itu nasihat saya. Kamu bakal apa? Bakal tidak ya, dapat petunjuk. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh kita begini. Kul, katakanlah. Bal millata Ibrahim hanifan. Langsung simpel. Bantah langsung. Bal millata Ibrahim hanifan. Katakanlah di sini kul, asal dari kata kul adalah kul qawala. Dan kata qawala itu jadi dari asli dari qawala yaqulu gitu kan. Qawlan. Kul bilamur tadinya qaw kul. Ya, kemudian wawunya dimatikan, dihilangkan, ya, iltifai sakinain, kemudian kul, gitu aja. Kul, katakanlah, bal millata Ibrahim hanifan. Bal, apa arti bal di sini? Hah? Bahkan, atau apalagi, atau melainkan. Bal ini termasuk harf, namanya harf idrab. Idrab. Hamzah, kasrah, ba, ra, alif, ba, id, ra. Abdul Wahid beribu id, ra. Artinya kalau dibahasakan kita itu sebagai seperti revisian, revisi. Revisi itu berarti peninjauan ulang apa ya? Pembalikan atau revisi, you know, revisi. Perbaikan, merevisi. Ya, dari misalnya tadi misalnya Atum bilang, Mas Hasan, Antum punya hutang 1 juta ya? Melainkan 2 juta, maksudnya baru 2 juta. Ana revisi kalimat Antum, enggak Antum salah, 2 juta. Sampai mana ini? Jadilah kalian orang Yahudi dan Nasrani, kalian bakal tidak ya? Enggak, melainkan agama yang betul. Enggak seperti kalian, revisi, merevisi kalimat lawan, gitu kan? Yaitu bal artinya di sini merevisi. Ya seperti juga ada beberapa lafal atau ini huruf yang paling ini harf dalam nahwunya harf, harf ma'ani namanya. Harf ada isim, ada fi'il, ada harf. Nah ini bal termasuk harf, bukan isim, bukan fi'il. Begitu juga dengan adanya au. Au kan atau artinya itu juga kadang berfungsi sebagai idrab, yaitu merevisi perkataan. Misal, kalau orang Arab biasanya, kalau salah ngomong, kemudian membetulkan omongannya sendiri dengan mengatakan au. Misalnya, Imam Asy-Syafi'i wafat tahun 201, misalnya. Au 2004. 204. Nah, au setelah au ini yang benar. Yang 2201 itu yang salah. Jadi ini au sini posisi sebagai revisi, bukan sebagai tanwi atau qatof. Ya. Ibarat au ini ibarat kata oh salah kayak tadi yang benar nih. Misalnya Bagas. Nama antum bagus. Atau bagus. Atau di sini ada merevisi. Ya. Baik. Kemudian, ya itu tadi au ya, atau bal, ya disebut harf idrab, yaitu merevisi. Kul bal, oh tidak melainkan Millah Ibrahim Hanifah. Ada problem di sini. Millah. Udah-udah kita bahas millah, kemudian din, kemudian syariat. Udah kita bahas. Sekarang bukan pembahasan mana millahnya, tetapi kenapa kok millah di sini taknya langsung? Apakah bal di sini beramal fi'il, kemudian millah sebagai maful? Bal tadi harf bukan fi'il. Millata Ibrahim. Kenapa? Bal millata Ibrahim. Nah, di sini ada dua qiraah. Ada dua qiraah. Bal millata Ibrahim qiraah jumhur, bal millata Ibrahim ada qiraah minoritas ada membaca seperti itu. Dan dua-duanya i'rabnya beda. Ada yang bal millata Ibrahim itu kita baca bal millata Ibrahim jumhur, jumhur qiraah. Bal millatu Ibrahim juga. Terus gimana taujihatnya? Bal millata Ibrahim. Ada dua taujih, ada dua tafsiran. Millata di sini dan dua-duanya itu dengan adanya takdir kalimat atau kata yang dihapus sebelum millah. Yang pertama, millah ini posisinya sebagai maf'ul bih. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, millah di sini posisinya sebagai dia mansub, ada istilah nahwu namanya naz'ul khafir. Anda enggak tahu atau pernah dengar apa enggak, tapi yang penting Anda pernah dengar. Naz'ul khafid. Naz'ul itu artinya apa? Mencabut, menghilangkan, remove. Ya. Khafid itu adalah bahasa ulama Kufah untuk jar. Ya. Kita kan tahu jar majrur. Jar itu bahasa Basrah. Khafd itu bahasa Kufah. Berarti naz'ul jar itu maksudnya. Yaitu menghilangkan harful jar. Nanti akan kita bahas. Pertama, tafsir pertama tadi. Millah tadi maf'ulun bih. Ya. Lah, kalau maf'ulun bih berarti harus ada fa'ilnya. Harus ada fi'ilnya. Karena maf'ul bih itu semacam bekas. Dan ketika kita menemukan bekas, pasti ada yang membuat dia terbekasi. Ya, Bekasi. Asari, Bekasi. Hanya orang-orang Bekasi, orang-orang Bekasi. Jauh-jauh datang ya, orang-orang Bekasi. Millah di sini, maf'ul bih. Loh, pasti ada, ini kan jejak. Pasti ada yang menjejak ini. Ada fi'ilnya nih, harus ada amalnya. Nah, takdirnya, takdir itu seperti spekulasinya, bahwasanya ada yang terhapus sebelum millah, yaitu apa? Bal nattabi'u millata Ibrahim. Oh tidak, melainkan kami mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Gitu ya. Itu tafsiran pertama. Bal nattabi'u millata Ibrahim. Jadi ketika mereka mengajak kunu hudan wa nasara tahtadu, ya Rabbu. Bal nattabi'u millata Ibrahim. Kami pada mengikuti Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Dan sekaligus ini pengejekan untuk mereka, karena asalnya Yahudi dan Nasrani tadinya juga mengikuti agama Ibrahim. Tapi kita bilang barna tabi'un millata Ibrahim. Ya. Baik. Jadi yang pertama harus paham barna tabi'un millata Ibrahim, dan tabi' fi'il dan fa'il. Wa millata maqul bih. Maka disebut millata. Ya. Baik, kemudian yang kedua, tafsiran kedua, naza'al khafid, yaitu mencabut harful mencabut jar. Kita tahu harful jar seperti ala, min, ila, bi, fi, an, dan seterusnya, dan li, ya banyak. Di sini kul bal, ya. Bal bisa dimaknai bal kunu ala millati Ibrahim. Itu kalau misalnya Nabi bilang kun bal kunu, artinya apa kunu? Jadilah kalian, yaitu membantah langsung gitu. Ketika bilang, hey kalian orang Muslim, jadi orang Yahudi aja. Orang Muslim jawab, oh enggak, melainkan kalianlah yang harusnya ikutin agama Ibrahim. Kunu, jadilah kalian ala millati Ibrahim. Jadilah kalian berada di atas milahnya Ibrahim. Paham di sini? Perlawanan dari kita. Kunu mil ala millati Ibrahim. Millati Ibrahim. Ingat. Ala millati Ibrahim. Ya. Itu kunu tadi fi'il apa? Fi'il amr. Kita langsung perintahkan mereka. Oh, kalian bilang ke kami, jadilah orang Yahudi. Oh, enggak. Kami bilang ke kalian, jadilah kalian berada di atas agama Ibrahim. Berada ala, di atas ala. Billahi Ibrahim. Agama Ibrahim. Atau bisa juga, bal nakunu ala millati Ibrahim. Melainkan, kami berada ala millati Ibrahim. Atas agama Nabi Ibrahim. Ada dua tafsiran dalam tafsiran kedua ini. Paham ya? Berarti ada tiga nanti ya? Masya Allah, bisa tiga, tapi klasifikasi lebih simpel dua dulu. Yang pertama, milah ini posisi maf'ul bih. Yang kedua, naz'ul khafid. Yang terbagi menjadi dua kemungkinan, yaitu kunu ala millati Ibrahim, nakunu, yang kedua, nakunu ala millati Ibrahim. Berarti ada dua pemetaan, ada pemetaannya, pemetaannya. Kalau qira'ahnya kita mengikuti millata Ibrahim, itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama, millata di sini posisi sebagai maf'ulun bi dan fi'ilnya muqaddar, yaitu nattabi'u millata Ibrahim. Atau yang kedua, yaitu naz'ul khafid, menghilangkan harful jar, yaitu kunu ala naku, imma bisa dua tafsiran. Kunu ala millata Ibrahim, yaitu penafsirannya itu langsung kita balikan kepada mereka perintah. Data yang kedua, nakunu ala millati Ibrahim. Enggak, melainkan kami menegaskan kami berada di atas agama Ibrahim. Baik. Kemudian nasrul khafid ini, kita tadi lihat, kunu ala millati Ibrahim, atau nakunu ala millati Ibrahim, ketika ala di sini dihapus, ya, maka hafuzah dihapus, maka menjadi nazal khafid. Yaitu millata. Nakunu millata Ibrahim. Atau kunu millata Ibrahim. Jadilah kalian millata Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim. Itu pemeluk agama atas agama Nabi Ibrahim. Paham gak disini? Paham gak disini? Al-Muhim. Yang penting anda sudah menjelaskan. Hujan telah tergak di atas antum semua. Ya kul bal millata Ibrahim. Tapi untuk yang millah itu kita enggak usah membahas lagi karena waktunya masyaallah. Ibrahim Hanifa. Baik, millata dia tadi ambil, anggap kita ambil sebagai maf'ulun bih, ya. Dan dia mudhaf, ya kan? Karena dia ternisbatkan kepada Nabi Ibrahim, tersandarkan kepada Ibrahim. Jadi idhofa itu adalah penyandaran. Ya. Tapi Ibrahim, bukan Ibrahim, padahal kaidahnya mudhaf ilaihi itu wajib majrur. Tapi di sini mansub, kenapa? Karena dia ghair munsharif bi berapa illah, bi illatain, dengan adanya dua sebab. Dia ghair munsharif dengan adanya dua sebab. Yang pertama alam dan yang kedua ajam. Yang pertama alam itu proper name. Proper name itu nama yang sudah fix terinstall seperti itu. Seperti misalnya isim alam, misalnya Jakarta. Ya, kalau misalnya itu Jakarta, zahabtu ila Jakarti. Enggak, orang iso. Kemudian misalnya inna Jakarta. Oke. Kemudian misalnya mau menjadi marfu, misalnya Jakarta muzdahimun, mulai Jakartu muzdahimun, enggak bisa. Enggak bisa diubah. Isim alam yang sudah fix terinstall seperti itu. Atau misalnya ada orang namanya Anto. Anto Jamil. Nama marfu Anto. Kemudian kalau misalnya dia mansub inna anta jamil, jadi yang enggak bisa anta, itu enggak bisa. Kemudian kalau diam jadi majrur, zahabtu ma'a anti, enggak bisa. Ya, isim ma'alam proper name yang sudah fix terinstall seperti itu. Kemudian yang kedua, Ibrahim di sini adalah dia ajam. Ajam itu non Arab aslinya. Dia bahasanya dari bahasa Suryania Ibrani. Ajam. Yang tadi anto itu ajam. Dia alam dan juga ajam. Gak bisa diubah. Makanya nanti kalau misalnya milahnya, agamanya Mas Anto, berarti milata anto. Gak bisa milata anti, gak bisa diubah. Dan anto ini juga gak terima. Saya diubah namanya jadi anti, gak mau ya. Jadi milata Ibrahim, Ibrahim kita udah bahas dari kata Ab Rahim, dan dia alam dan juga dia ajam. Jadi ajam itu non Arab, ya. Arab itu Arabi, non Arab ajami. Hanifah, apa arti Hanifah? Hanif artinya lurus. Tetapi makna asal dari Hanif adalah mail, yaitu kecondongan, bengkok, kecondongan. Jadi Hanifah itu munharif, yaitu mail, condong. Nah, condongnya ini condong ke kelurusan, ke kebenaran. Itu makna dari Hanif. Itu secara makna. Secara i'rab, Hanifah di sini mansub. Kenapa dia mansub? Dia adalah berposisi hal min Ibrahim. Hal itu kondisinya Ibrahim alaihissalam. Halnya Ibrahim. Jadi Hanifah di sini mensifati Ibrahim, namanya bukan sifat dari i'rab, tetapi mensifati keadaannya Nabi Ibrahim sebagai orang yang hanif, yaitu selalu condong kepada kebenaran kepada Islam. Baik. Kalimat bal millata Ibrahim hanifah itu posisinya mansub. Kalimat itu posisinya mansub, kenapa? Dia disebut maqulul qaul, yaitu objek perkataan. Ya. Qul, apa yang dikatakan? Bal millata Ibrahim hanifah. Satu range ini, satu paket bal millata Ibrahim hanifah ini posisinya di Arabnya dia maqul atau maqul qaulnya qul. Ya. Kemudian wa ma kana minal musyrikin, ini bukan perkata, bukan maqulul qaul. Jadi tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, wau ismi wau istinaf. Wau istinaf. Bukan wau munafiq. Kalau wau munafiq berarti dia masuk nanti maqulul qaul. Wa ma kana minal musyrikin, ma di sini ma apa? Bilang wa nafia atau istifham atau isim mausul atau manggil ibu atau gimana? Nafia, nafia, ma nafia atau la nafia itu tidak ada amal. Baik, udah nafia la mahala la minal mudas. Ma nafia. Baik, kemudian kana minal musyrikin. Kana fi'il nafis, ya. Kana dahulunya bukanlah beliau minal musyrikin, tergolong dari orang-orang yang berbuat syirik. Ini benar-benar membantah orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi Nasrani itu musyrikun, ya. Dan dibantah di sini Nabi Ibrahim itu lurus, bukan tergolong orang yang berbuat syirik kayak kalian ini. Jadi kalian ini enggak melestarikan agama Nabi Ibrahim. Ya. Baik, ayat berikutnya, masyaallah ini enggak cukup panjang. Qulu, katakanlah oleh kalian, amanna billah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala menyuruh kita apa? Katakan amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim sampai akhir hayat wa nahnu lahu muslimun. Itu mansukh posisinya, semua itu. Jadi antum i'rabkan. Dan kalimat amanna billahi wa ma unzila sampai wa nahnu lahu muslimun itu fi mahalli nasbin maqulul qaul. Ya amanna, kami telah beriman billah kepada Allah. Wa ma unzila, wa di sini ataf. Jadi ibaratnya ini amanna billah wa amanna bima unzila ilaina, gitu ya. Wa amanna bima unzila ilaina. Ataf pada bi. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada ma unzila ilaina. ma yang nahi ma apa nih? Ma nabi atau gimana? Kalau ma nabi itu kacau tafsirannya. Musul. Dan apa yang telah turun kepada kami, unzila ilaina kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Ishaq, dan apa yang turun kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Ishaq. Ini keturunan. Ibrahim punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq punya anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub punya anak Ishaq. Ya. Jadi ini semua bukan satu derajat. Wa ul ataf itu tidak menunjukkan persamaan derajat, ya. Jadi Ibrahim wa Ismail, wa di sini tidak menunjukkan bahwa si derajat Ibrahim dan Ismail dan Ishaq Yaqub sama semoga. Tapi turun temurun. Jadi wa di sini fungsinya bukan menyamakan derajat, melainkan penyebutan beragamnya semuanya ini, ya. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wal asbab, dan juga asbab. Asbab jamak dari sabab, yang artinya anak cucu. Jadi misalnya antum punya cucu, nanti ada sabti, ini adalah cucuku, cucu saya. Yang semuanya ini cucu Nabi Ibrahim semua. Jadi sabab itu aslinya dari bahasa Ibrani, ya, dari bahasa Ibrani, ya. Sabab yang artinya keturunan, cucu. Nah, kalau bahasa Arabnya adalah kabilah, ya, itu beda. Kenapa di sini kabilah enggak disebut? Jadi sini dah, Ibrahim punya anak Ismail yang nanti akan bahasa Arab jadinya punya anak Ishaq yang nanti akan jadi Israel, yaitu Yahudi, ya, Israel. Arab dan Yahudi. Kalau dalam Yahudi kabilah itu namanya adalah asbab atau sabab. Asbab ini jamak dari sabab, ya. Sabab itu mufradnya. Jadi sabab itu anak cucu, ya. Kalau misalnya ya, anak cucu yang kemudian akan menjadi kabilah, maksudnya akan menjadi kabilah. Tapi bahasa Ibrani-nya bukan kabilah, melainkan asbab atau sabab. Kalau dalam tradisi Bani Ismail namanya kabilah. Nah, kabilah di sini tidak disebut, kenapa? Karena tidak terlahir dari kabilah itu para nabi. Melainkan dari asbab ini mereka akan menjadi para nabi nantinya. Itu maksudnya. Dan asbabnya Nabi Yaqub berjumlah 12. Ya. Habisnya Nabi Ismail itu kosong, tidak ada kenabian setelahnya. Tapi pada endingnya itu apa namanya? Nabi Muhammad SAW. Di sini asbab. Makanya enggak disebut, enggak ada sebut kabilahnya Ismail, ada di sini enggak ada. Kenapa? Karena enggak ada nabi. Otomatis enggak ada yang turun terhadap di sini. Makanya ma unzila ila, ya, turun kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, asbab. Nah, di antara nanti anak buahnya, anak cucunya ada Nabi Musa, ya. Dan nabi-nabi lainnya. Maka turun kepada mereka. Baik. Wa ma utiya amanna bima utiya Musa wa Isa, dan kami juga beriman kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa wa Isa. Musa wa Isa di sini apa posisinya? Musa, Isa, Naibul Baik. Oke, Naibul Baik. Baik. وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ, dan apa yang diturunkan, diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. Him di sini kembali ke mana? Nabiyyu. Oke. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ, ini masih perkataan kita. Kami لَا نُفَرِّقُ, tidak menafrik, tidak membeda-bedakan. بَيْنَ, بَيْنَ ini adalah antara, ya, artinya. Dan dia adalah zorof makan, adverbs of place, antara ahadim minhum, antara satupun di antara mereka. Ahad nakirah adalah nafiyah, berarti menjadi umum. Siapapun dari mereka, kami tidak akan membeda-bedakan. Maksudnya membeda-bedakan di sini adalah kami tidak bersikap mengimani sebagian nabi dan kufur terhadap sebagian nabi. melainkan sikap kami adalah beriman kepada seluruh para nabi. Baik. Wa nahnu lahu muslimun. Wow, di sini wow haliyah. Ya, dan selagi kami tidak membeda-bedakan antara para nabi, keadaan kami sekarang, kami kepada Allah lah lahu, yaitu lillah, kepada Allah lah kami berserah diri. Itu menunjukkan tadi yang Nabi bilang, orang yang memang berserah diri pada Allah itu tercermin dari bagaimana dia mengikuti sunnah Rasul. Ya, gitu ya. Ini dalilnya. Oke. Kemudian, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa di sini fa istinaf, yaitu membuka pembicaraan baru. Maka in di sini harfu syarat, huruf syarat, yaitu jika, seperti yang sebenarnya kita bahas berulang-ulang, jika, lafal jika itu menunjukkan adanya syarat, ya. Misalnya, jika kamu mencintaiku, maka berikan aku pulsa. Berarti syarat mentahkik cintamu padaku adalah pembelian pulsa. Nah. Oke. Jika mereka beriman terhadap apa yang kamu imani, maka mereka telah mendapatkan jaya, kan? Baik, kita cecah sedikit. Nah, jika mereka beriman, mereka di sini siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Kembali kepada ayat 135, waqalu, yaitu mereka orang Yahudi. Jika mereka beriman, bimit lima amantum bihi, nah ini muskilah, masalah di sini. Bimit lima amantum bihi, coba untuk terjemahin. Beriman, bi, dengan mithl, semisal, ma, apa yang amantum bihi, apa yang kamu kalian imani bihi dengannya. Coba hi di sini kembali kemana? Hi di sini kembali kemana? Kembali ke ma. Jika mereka beriman terhadap apa yang kalian imani dengannya, aku tidak mau ngomong. Baik, sekarang kenapa ada mitl lima? Kenapa ada mitl? Kenapa enggak sekarang fa'id amanu bima amantum bihi? Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Fa'id amanu bimitl lima amantum. Kenapa mitlnya enggak? Kenapa ada mitl? Kenapa enggak fa'id amanu bima amantum bihi? Itu simpel. Itu ada beberapa permasalahan di antara ulama atau ada khilafiyah di antara ulama. Sekarang coba kita perhatikan dulu lafal mitl. Antum pernah dengar namanya antara perbedaan antara mitl dengan syirh atau syabah? Ya. Apa arti syabah? Sama-sama. Mirip, hampir mirip. Bedanya syabah dengan mitl adalah mitl itu apa? Ada contohnya, sama persis. Kalau syabah enggak mesti sama persis. Ya. tapi ada yang lebih kuat lagi, itu nazir. Tapi kita buang dulu nazir. Syibah, makanya ada golongan musyabbiha, ada golongan mumatsilah. Ya. Syibah itu mirip, tapi enggak persis sama persis. Mitl itu sama persis. Tetapi bagaimanapun penyamaan itu tidak akan 100% sama. Hanya kalau mitl itu aglabi atau mayoritasnya itu sama. Kalau syabah itu ada kesamaan aja gitu. Misal, Anda melihat Anda sama akhiri siapa? Nama itu siapa? Jeremy, siapa namanya? Teddy. Daddy, bagusan Jeremy. Lebih klasik, lebih musikal. Oke, misalnya Daddy, Mas Daddy ya. Anak mantuk, mama antum juga kita bertiga ini ada kemiripan, ada syabahnya, yaitu apa, sama-sama pakai kacamata. Itu cuma satu doang karakternya. Tapi kalau misalnya dilihat dari seluruhnya, antara langit dan Lapindo. Nah ini ada kemiripan. Ini Shimi namanya. Tapi misal punya anak kembar. Ya, nah ini misal mirip persis, walaupun pasti ada perbedaan bagaimanapun. Nah itu misal, itu makna misal, yaitu seperti mirip gitu, sama. Itu makna misal. Makanya contoh itu ada kemiripan antara satu dengan yang lainnya dalam satu kaidah. Kalau anda perhatikan misal contoh, ya Englishnya apa sih? Example, itu bahasa umumnya lah, bahasa kerennya lah, instance, ya kan? Makanya kalau misalnya orang-orang formal itu for instance, ya, bukan for example, itu udah terlalu common. Ya, for instance, apa arti instance? Instant. Instant itu apa? Memudahkan penyamaan. Makanya ada mie instant apa? Ya mudah. Belajar secara instan, belajar secara mudah. Seseorang kalau belajar secara instan biasanya lebih suka belajar contoh-contoh saja, furu, tidak suka belajar kaya. Sebagaimana orang-orang banyak kan belajar tentang contoh-contoh aja, karena instan, contoh-contoh instan. Dan ketika seseorang mempelajari contoh saja, dia nggak punya kaedah dan nggak punya dasar yang jelas. Saya bakal warawiri nanti nggak jelas. Itu instance, contoh, mithal. Ya, misal atau misal lainnya banyak keserupaan, kesamaan. Baik. Tetapi dalam Arabik makna misal ini bukan hanya tentang permanen keserupaan atau kemiripan, tetapi misal bisa bermakna zat. Ya, misal itu bisa bermakna zat. Makanya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai." Gimana untuk menafsirkannya? Kalau tafsiran harfiah bisa kufur. Laisa artinya tidak ada. Ka artinya seperti. Mithl artinya seperti juga, ya kan? Hi di sini kembali kepada Allah. Syai sesuatu pun. Berarti apa terjemah harfiahnya? Tidak ada yang seperti Allah sesuatu pun. Apa artinya? Berarti ada yang seperti Allah. Kufur. Coba pahami berarti. Apa? Laisa ka mithlihi syai. Itu ayat Al-Quran. Laisanya tidak ada. Ka seperti. Ka seperti. Mithl seperti. Tidak ada yang seperti. Sepertinya Allah sesuatu pun. Berarti apa? Ada yang seperti Allah. Namun yang seperti Allah ini tidak ada yang sepertinya. Paham gak? Contoh ini. Misalnya namanya siapa? Mas Bagas. Mas Deddy. Bagas yang buat naruh iklan ya. Bagas dan Deddy. Antum mirip ini. Nah, Mas Bagas ini lahir duluan ya, kok kelihatan di wajahnya kayak lebih dulu. Mas Deddy lebih muda lah ya. Nah, antum lahir duluan. Ada Mas Deddy seperti Mas Bagas dari segi alisnya mirip. Ya kan, mirip misalnya. Mas Deddy mirip dengan Mas Bagas. Berarti Mas Deddy serupa dengan Mas Bagas. Okay. Kemudian datang Mas apa lagi? Mas ini. Mas Rudy. Alis mirip sama kalian berdua. Maka bilang, enggak mirip. Enggak bisa dimiripin sama Mas Bagas. Mas Bagas terlalu agung untuk dimiripkan. Tapi Mas Bagas ini, Mas Deddy ini mirip juga dengan Mas Bagas alisnya. Tapi Anda mau menafikan, tidak ada yang seperti Mas Bagas sesuatu pun. Tidak ada yang seperti Mas Bagas. Berarti Anda menafikan, tidak ada yang seperti antum Mas Deddy. Paham, Pak? Bingung. Niam yang asli siapa? Mas Bagas. Yang diserupakan siapa? Yang diserupakan dengannya Mas Deddy. Ya. Kemudian, Anda berpikir, enggak ada yang seperti Mas Deddy sesuatu pun. Dan Mas Deddy itu seperti Mas Bagas. Berarti dia bilang, Laisa kamitni Mas Bagas Syait. Tidak ada orang yang seperti orang yang menyerupai Mas Bagas. Tambah bingung. Bingung gak? Anda juga bingung menjelaskan. Tapi Anda paham. Dan sebagian dari Anda insya Allah udah paham. Anda pernah menjelaskan di mana gitu, lupa. Tapi pernah jelas mungkin di Tafsir Al-Isra atau di tempat yang lain. Tidak ada yang seperti dia, tidak ada yang seperti dia suatu pun. Berarti di sini Anda mengisbatkan ada yang seperti dia. Beda dengan Anda bilang, ih, enggak ada yang seperti kamu deh. Berarti udah, kamu the only one. Tapi kalau bilang, antum sama antum mirip nih. Enggak ada yang orang yang mirip dengan orang yang seperti enggak ada orang yang mirip dengan orang yang mirip dengan kamu. Enggak ada orang yang mirip dengan orang yang mirip dengan kamu. Berarti ada yang mirip sama kamu. Paham? Ada manusia, ada Adam dan Hawa, ada laki dan perempuan, ya kan? Laki dan perempuan. Perempuan mirip sama laki-laki, ya mirip. Ada punya mata, punya kemampuan satu dong, dan jenisnya mata, ya, telinga, hidung, ya. Dan bisa ini, bisa gitu, bisa berpikir, bisa belajar. Anda bilang nih, tidak ada yang mirip dengan makhluk yang mirip dengan laki-laki. Berarti ada nggak makhluk yang mirip dengan laki-laki? Ada perempuan. Kemudian dia semuanya nawarkan diri, saya miripin dong. Enggak ada yang mirip dengan laki-laki kecuali perempuan. Gitu. Tadi laisa kamitslihi syai'un. Gimana caranya supaya kita menafsirkannya dengan benar? Laisa kamitslihi syai'un. Kalau diterjemahkan hadisnya tadi gimana? Tidak ada yang seperti Allah. Tidak ada yang serupa dengan yang menyerupai Allah. Itu maksudnya kalau hadis. Nah, maka tafsirkan mithal ini dengan zat, berarti laisa kadzatil lahi syai', tidak ada yang seperti zat Allah siapapun sesungguhnya. Paham di sini? Berarti mithal bisa bermakna seperti, bisa bermakna zat. Oke. Coba kita sini. Gimana tafsirannya? Jika mereka beriman dengan mithal di sini adalah tafsiran tadi apa? Bisa artinya seperti, persis. Bisa artinya zat itu sendiri. Jika ayat amanu, jika mereka beriman dengan tafsiran pertama tadi seperti, dengan persis seperti apa yang kalian beriman dengannya, berarti mereka beriman persis dengan keimanan kalian, lah, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Itu tafsiran pertama, bukan? Tafsiran pertama. Tafsiran kedua mitralnya apa? Zat. Jika baik amal, jika mereka beriman bizatima amantu bihi wa qita. Jika mereka beriman dengan zat, yaitu the exact, tepat seperti apa yang kalian imani, maka mereka telah mendapatkan. Berarti maksudnya apa? Kalau mereka benar-benar beriman sesuai dengan apa yang kalian imani, maka mereka berarti nggak boleh setengah-setengah. Paham nggak sih di sini? Anda takutnya udah melingkar melongkar kemana-mana itu, ngomong apa itu orang kan nggak paham. Ya. Tapi kalau nggak paham ya diulang lagi di rekaman. Kenapa? Kenapa kita kebingungan nggak paham? Karena mungkin nggak biasa. Tapi kalau misalnya nanti antum udah bertahun-tahun ngaji seperti metode seperti ini, antum merasa precious banget nih, berharga banget. Hal-hal seperti ini, karena masalah kebiasaan aja. karena masa pembiasaan dulu terbiasa. Kalau udah terbiasa, kita enak. Orang kalau udah terbiasa baca kitab Arabik, udah paham maksudnya, bukan terbiasa baca doang nggak paham, kayak berjelas baca paham, itu bakal ninggalin buku terjemah. Iya, karena terbiasa dengan yang lebih baik. Seseorang jika terbiasa dengan yang biasa, maka dia biasa-biasa aja. Tapi kalau orang terbiasa dengan yang lebih baik, lebih indah, maka dia akan terus meningkat sampai dia terbiasa dengan yang lebih indah. Dan ketika yang biasa-biasa aja, dia biasa aja, kayak kurang resep dirinya. Maka harus di-upgrade lagi, insya Allah. Fa'inama rubimis lima amantubihi. Mislim tadi artinya ada dua, bisa bermakna seperti, bisa bermakna zat. Tergantung gimana kita nanti nafsirinya. Fakod ihtadau, maka mereka fakod fa. Tadi ada syarat ya, in abu syarat amanu fi'lu syarat fa. Di sini dia adalah rabithah li jawabi syarat. Rabithah itu yang mengikat, pengikat li jawabi syarat, pengikat untuk jawaban terhadap syarat. Seperti misalnya kita terjemahkan, jika kamu belajar maka kamu akan lulus. Maksudnya jika kamu belajar sungguh-sungguh sampai begadang, sampai lupa tidur, lupa makan, ya, jika kamu, jika ini seperti in harfu syarat, kamu belajar fi'il syarat, yaitu ini menjadi syarat. Nanti jawaban syaratnya nanti ada. Jika kamu belajar sungguh-sungguh, maka ini yang disebut rabithah li jawabi syarat. Rabithah apa? Yang mengikat untuk jawaban syarat. Fa qad namanya adalah harf tahqiq namanya. Ya. Ada harf qad ini bisa dua fungsi dia. Bisa untuk tahqiq, bisa untuk taklil. Kapan dia akan berfungsi untuk tahqiq, akhirnya bertahqiq, yaitu menegaskan bahwasanya ini pasti terjadi. Ya, seperti qad aflaha mu'minun, pasti terjadi keberuntungan itu. Qad ini tahqiq ketika dia dipertemukan dengan fi'il madhi. Ya. Misalnya qad aflaha man tazakka, atau qad apa lagi? Misalnya antum tidur nih tadi misalnya. Gitu. Terus anak bangun nih terlempar pakai mouse. Kemudian ternyata bangun dan pas mimpi tadi juga kayak dilempar sama tikus gitu. Bangun. Tadi lagi mimpi dilempar tikus gitu. Nah, anak bilang qad nimta. Apa artinya? Kamu sungguh telah tidur. Tahqiq. Kamu benar-benar telah tidur. Qad ini bermakna atau berfungsi sebagai mentahqiq amalan yang tersebut. Kamu benar-benar telah tidur. Tahqiq, benar-benar terrealisir, benar-benar terjadi. Jadi tahqiq untuk penguatan. Nah, ada juga qad berfungsi untuk taklil. Taklil yaitu untuk menunjukkan kadang terjadinya, kadang-kadang terjadi. Itu jika dipertemukan dengan fi'il mudhari. Gimana contohnya? Misalnya qad yanamu taufiq fil majlis. Artinya apa? Taufiq qad di sini artinya apa? Sometimes. Kadang-kadang taufiq turun di majlis. Gitu artinya. Qad di sini bermakna kadang-kadang. Ya. Makanya kalau aku ubah, jadi enggak sembarangan. Misalnya qad aflahal mu'minun, itu jelas bahkan beruntung, telah beruntung orang beriman, beruntung, jelas, yakin. Tapi kalau antum buat qad yuflihul mu'minun artinya apa? Kadang-kadang orang beriman, kadang-kadang orang beriman itu beruntung, kadang-kadang apes, ya. Nah itu antum berubah mana itu, hati-hati, ya. Jadi enggak sembarangan. Nah, faqadi tadau, maka mereka benar-benar tertahqiq telah mendapatkan hidayah. Ya, jadi tadi ingat qad itu bisa untuk tahqiq, bisa untuk taklil, dilihat dari fi'il setelahnya. Ya. Ya, taklil tadi ingat. Ya. Wahin tawallau wa di sini wa wa'atok ya. Ya sebagai perbandingan atau ya sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya jika mereka beriman maka mereka begini in tawallau dan atau sebaliknya juga in tawallau jika mereka tawallau sahnya tawallau berpaling tawallau yang berpaling jika mereka berpaling tadi in hamu syarat juga tawallau fi'il syarat fa apa tadi fa rabithah li jawab syarat itu pengikatnya innama ini dalam lugah bahasa namanya adatul hasr yaitu perkakas adatul hasr adalah perkakas untuk membatasi ya perkakas untuk membatasi instrumen untuk membatasi sesuatu dari lafaz inna dan ma dikatakan oleh para ulama ini juga disebut sebagai kafah dan makfufah yaitu pembatasan benar-benar sesungguhnya benar-benar terbatas hum mereka di sini siapa Yahud dan Nasr kalau mereka belok membangkang berpaling hum fi syiqaq mereka berada di dalam syiqaq itu apa perpecahan di sini terjemahnya apa permusuhan. Baik, nanti kita bahas. Enggak apa-apa kita misi tafsir lisannya panjang banget, enggak apa-apa. Mudah-mudahan enggak bingung. Coba kita lihat innama hum fi syuk. So, di sini innama itu ada amal enggak? Misalnya merafakkan menasabkan isim merafakkan khabar gitu. Enggak. Kenapa? Karena potensinya dimatikan oleh datangnya huruf ma. Ya, tadi kan inna wa akhwatuha, inna dan akhwatnya. Ya, inna, anna, ka'anna, ya kan? Nah, ketika inna itu udah enak, tanah kan itu datang. Mau lihat, saya mau menasabkan isim dan merupakan khobar. Itu bisnis saya. tiba-tiba ada datang ma, gitu kan? Ma datang nempel. Aduh, jadi tadinya berpotensi sekarang saya berimpotensi jadi nggak bisa ya aduh jadi ingin nama di sini tadinya misinya untuk menasabkan isim dan merafa'an khobar gatot ya gagal total sehingga jadi apa dia tidak bisa mengamalkan apa jadi ayo udah nggak bisa koneksinya terputus innama plus selesai sehingga hum dan fisikop ini irobnya bukan lagi isim inna khobar inna irobnya apa hum mubtada. Gom di sini mubtada. Ya, lihat domir. Domir baris menfasir fi mabdiun ala sukun fi mahalli raf'i mubtada. Gom fi syiqaq. Fi berada di dalam syiqaq. Ini jar majrur muta'alliq bi khabar mahdhuf. Yaitu hum kainuna fi syiqaq. Fi syiqaq syiqaq tanpa alif lam nakirah dan ini mutlak tidak ada nafi tidak ada nahi mutlak yang menunjukkan di sini kemutlakan syiqaq ini menunjukkan besarnya syiqaq tersebut yaitu ta'zim besarnya syiqaq tersebut mereka berada di suatu perpecahan apa itu syiqaq syiqaq para ulama berbeda pendapat mengenai makna syiqaq ini bisa bermakna syiqaq arti masyaqqah bisa bermakna syiqaq artinya infisal inqitar ya ini tafsirnya banyak syiqaq artinya bisa masyaqqah apa arti masyaqqah kesulitan berat kayak dalam faedah dia al masyaqqah tajlibu taysir keberatan itu akan menyebabkan keringanan salat yuk, ayolah salat aduh keberatan nih, diringanin aja gak gitu gak bisa gitu juga ya, nanti masyakol ada itu kuat fikih ada pembahasan tersebut baik, masyakol artinya berat, suai berat ya. Beda syak dengan sal dan dengan sin, sal artinya betis ya, syiqaq. Ada juga syiqaq bisa bermakna infisal, yaitu terputus, terpecah. Ya. Nah, berarti makna dua makna ini sah. Orang yang berpaling dari keimanan kepada Allah Ta'ala dan kitab-kitabnya itu pasti akan berada di syiqaq. Imma dikatakan kesulitan atau berpecah-pecah. Makanya percaya deh, orang yang tidak mengikuti syariat Islam, dia sulit dipecah. Percaya, pokoknya yakinin aja deh. Kalau antum misalnya berpikir, ketika anak sedih, itu ada dawanya, ada obatnya Al-Quran, hadis Nabi, ya, sabar, ya. Sehingga ketika itu kita akan berpikir, terus gimana ya orang-orang kafir dan orang-orang fajir, ketika mereka sedih itu mereka tidak melampiaskan dengan Al-Quran. Kita berpikir, kok bisa mereka hidup tenang, ya kan? Nah, padahal aslinya mereka itu berkecamuk. Ketika mereka mendapatkan misalnya kesulitan, kemudian mereka melampiaskannya kalau misalnya di SK atau apa, alhamdulillah. Senangnya senang sedikit, habis itu galau lagi, sulit lagi, syiqaq, kesulitan. Ya. Kemudian orang misalnya yang enggak mengikuti syariat Islam dalam urusan muamalahnya, mencuri, jangan kira bakal hidup enak. Bersekian juta menipu misalnya. Biasanya kalau misalnya sekarang-sekarang tahun-tahun terakhir SMS atau mama minta pulsa atau misalnya di ATM, emak-emak biasanya itu sasarannya. Emak-emak ya, biasanya emak-emak yang agak galau-galau kemudian bawa ATM, biasanya kelihatan kaya, baru turun dari mobil bukan mobil angkot, mobil dia itu, pakai kacamata hitam, ya. Kemudian ke ATM, pasti orang kaya nih, ternyata udah di akal-akalin intinya, orang ditipu dan sebagainya, akhirnya dapat semua rekeningnya, dulunya dapat berjuta-juta, itu kan curi. Nah, itu melawan dengan syariat Islam pastinya kan, hak orang dirampas. Pasti ini, hum fi syiqaq, orang kayak ini pasti akan berada nanti di kesengsaraan, walaupun banyak uangnya. Dan yang tafsiran kedua, syiqaq artinya apa tadi? Terpecah belah. Makanya kita lihat, Yahudi pasti terpecah belah, Nasrani pasti terpecah belah, dan orang yang fajir, orang muslim pasti terpecah belah. Itu pasti. Oke. Fasayakfikahumullah. Nah ini obat. Ya, setelah Allah Ta'ala memberikan statement bahwasanya kalau mereka begini, mereka akan begini, kalau mereka begitu, mereka akan begini. Wahai Nabi Muhammad, Fa di sini bukan istina, dia al-jawab li syartin muqaddar. Nah itu, dia Fa di sini adalah jawaban untuk syarat yang spekulatif, yaitu tidak tertuturkan syaratnya di sini, tapi maksudnya adalah wahai Nabi, jika kamu terus mendakwahi mereka atau jika kamu menentang mereka, maka Allah akan mencukupkan kamu dari mereka. Itu maksudnya. Jadi seolah-olah sebelum pas ayat kita mulai ada kalimat, kalau kamu wahai Nabi menentang mereka, Allah Ta'ala akan melindungi kamu dari mereka. Itu maksudnya. Dan ini pelajaran besar dari kalian, fasaikti kamulullah ini, ini tadinya maksudnya pelajaran yang besar ini. Kalau kita melawan mereka benar-benar, itu jangan takut. Allah al-kafi, dialah yang akan mencukupi kita. Fa, jawab, ya, harf ya. Sa, huruf juga dia ini apa? Akan. Ya, ada janji dari Allah, akan. Bukan dengan saufa. Kalau saufa itu waduh, kayak bakal lama. Ya, itu bedanya sa dengan saufa sebelum fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Enggak bisa fi'il madhi. Misalnya kataba, sakataba Ahmad. Sakataba Ahmad, mana bisa? Dia akan telah. Itu past future tense. Enggak bisa pada. Fasa yakfi mencukupi. Maksudnya mencukupi ini memelihara, mencukupi dari segi keamanan. Nah, ini juga janji Allah terhadap semua dai. Semua dai kepada kebaikan. Kalau misalnya kalian berdakwah, demi Allah, Allah akan mencukupi kalian. Walaupun tantangannya dahsyat, dai itu. didasarkan tangannya. Kadang sulit secara ekonomi, tapi Allah cukupkan dia dari segi perlindungan, proteksi dari para jin, proteksi dari musuh-musuh Allah, bisa. Dan kadang Allah Ta'ala mengujinya, mencukupinya benar-benar dari segi harta, bahkan berlebih. Ya, yang kemudian menjadi fitnah. Bisa kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita dakwah kepada Allah ikhlas, jangan pernah takut Allah maha melindungi dan Allah mencukupi kebutuhannya, insya Allah. Fasefika kadis ini makrulun bi awal, objek pertama. Allah Ta'ala akan mencukupkan kamu hum. Nah, dari mereka tapi di sini makrulun bi tsani. Jadi ada dua makrulun bi, ka dan hum, masya Allah. Ya. Allah di sini lafal jalal Allah adalah fa'il untuk kiamat. Maka Allah berjanji akan memelihara kamu dari mereka. Wa huwa as-sami'ul 'alim, wa di sini wa istinaf. Dan ini final untuk ayat 137. Finalnya Allah Ta'ala menetapkan nama-namanya yang mulia dengan adanya takkidan, yaitu penguatan alif lam dan lafaz as-sami' dan al-'alim. Huwa ya, wau tadi wau istinaf, bukan wau haliyah ya, wau istinaf. Huwa domir rafa munfasil ya, mabniun ala al-fath fi mahalli rafin mubtada, ya kan? Huwa. Kemudian as-sami', kita tahu kalau mubtada biasanya khabarnya itu enggak pakai alif lam. Tapi di sini pakai alif lam untuk menunjukkan penguatan bahwa saya benar-benar dialah yang as-sami' dan dialah al-'alim. Dalam sorof ini, samir wazannya apa? Fa'il. Alim wazannya fa'il. Asal dan wazannya itu bukan itu. Karena kita tahu, sami'a yasma'u sam'an. Sami'un. Sami'un. Tapi kok pakai samir? Ini yang disebut mubalaghah. Hiperbola. Kemahaan dia yang maha mendengar. Dia samir. Ya. Kemudian alim juga seperti itu. Dari kata alima fa'ila yaf'alu. Ya. Dalam muazzam fa'ila yaf'alu itu isim fa'ilnya itu secara formalnya formatnya itu fa'ilun, sami'un, alimun. Ketika berubah menjadi samir, alim itu berarti ada makna penekanan hiperbola. Ya. Dalam Indonesia hiperbola atau mubalaghah Arabiknya. Maka dialah al di sini al untuk ta'zim, pengagungan. Kalau di Indonesia kan diartikan sang. Ya. Diartikan sang. Ya. Dan dialah sang. Sang itu kan berarti ta'zim. Ya. Contohnya misalnya seseorang raja dibilang ya raja, anta al-malik. Engkau al-malik. Engkaulah sang raja. Gak ini berkufur buat syirik, tapi ini tradisi aja. Engkaulah sang raja. Nah, sang itu bisa al dengan al. Ya. Kemudian sifat Allah, sifat dari ini fitrah. Masya Allah. Sifat Allah pakai. Gimana nih, si buat Allah pakai maksud apa? Gimana dong, si buat Allah? Gimana? Kembali ke ayat 135. Tadi lihat bal milnaca. Katakanlah juga sibukat Allah. Tadi bal milnaca apa tafsirannya? Ada berapa tafsiran? Banyak kan? Tiga atau dua? Dua kemudian menjadi tiga. Tadi bal milnaca ini apa? Bal nattabi'u milnaca. Bisa juga sibukat Allah, bal nattabi'u Sibghatullah. Apa arti Sibghatullah? Agama Allah. Yaitu fitrah Allah. Yaitu agama Allah. Atau penafsiran dulu tadi, Qul bal nakunu atau kunu ala millati Ibrahim. Nakunu ala millati Ibrahim. Atau di sini, nakulu nakunu ala Sibghatillah. Naza'ala khafid. Berarti nakunu Sibghatullah. Kami beragama dengan agama Allah. Allah. Baik, kemudian waman, waw di sini waw istinad. Man isim istifham dan dia mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Man ahsanu, ahsanu di sini khabarnya. Siapakah lagi yang lebih baik daripada Allah dari segi sibghah, yaitu fitrah, yaitu agama, yaitu penyembahan kita terhadapnya. Si bukatan di sini masuk dia karena dia tamyiz, namanya tamyiz. Wa nahnu lahu 'abidun, waw di sini waw 'athf. Dan nahnu kami lahu padanya 'abidun. Menyembah. Itu adalah tafsir ringkas. Ringkas banget sebenarnya karena masih banyak sebenarnya yang bisa digali dari ayat ini. Allah Ta'ala. Ada soalan? Ada pertanyaan? Ada kebingungan? Sama seperti wa nahnu lahu muslimun. Jadi ada perbedaan di sini. Lihat. Ini kan muslimun abidun isim. Isim. Tapi kemudian kalau misalnya wa nahnu lahu nuslim gitu. Atau wa nahnu lahu na'bud. Walaupun mungkin secara bahasa mungkin. Dan itu fi'il. Apa bedanya? Kenapa enggak nahnu lahu na'bud? Atau nahnu, kok malah nahnu lahu abidun? Sekarang gini aja. Ketika anda bilang, kami adalah penyembah Allah. Baik. Ada enggak bedanya dengan kalimat kami menyembah Allah? Ya dulunya sama maknanya, tapi ada nggak perbedaan atmosfer gitu atau keinginan dari kalian itu? Kami penyembah Allah itu seperti formal, kami adalah penyembah Allah, ya kan? Bukan masalah waktunya juga ya, tapi menstate menyiapkan diri gitu, mencap diri kami. Ia menisbatkan, tapi mencet diri kami. Menegaskan, menekatkan diri kami. Kami adalah penyembah Allah. Maksudnya, kami adalah pelajar. Apa pelajar mana sih? Untuk pelajar. Pelajar John Rambu. Kami adalah pelajar UI misalnya. Di mana kami belajar di UI. Mana lebih kuat? Pelajar, karena itu takdir terhadap diri kami. Label kami pelajar UI. Itu bedanya. Ya, kami belajar di UI. Iya benar, belajar di UI dan pelajar UI sama, tapi ada beda. Kami belajar di UI. Oh, gitu. Ya udah. Kami pelajar UI kok ini. Oke, itu maksudnya. Oke, wallahu ta'ala. Ada lagi masalah? Oke. Insyaallah kita istirahat dulu 5 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika.